Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita. Qala al muallif al bab at-tasi'ashar ihya'ul mawati wa fihi masail. Berkata al-muallif, bab yang ke-19 yang membahas tentang ihya'ul mawat, menghidupkan sesuatu yang mati. Wa fihi masail, dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Dan sebelum itu, yang dimaksud dengan ihya'ul mawat di sini adalah berkaitan dengan lahan. Khusus berkaitan dengan lahan yang tidak bertuan, kemudian digarap lahan yang tidak bertuan itu oleh seorang muslim, maka setelah digarap lahan itu menjadi miliknya. Ini pembahasan seputar permasalahan ini. Qala al-mas'alatul ula fi ma'nahu wa hukmihi. Permasalahan yang pertama yang membahas tentang makna dari ihya'ul mawat serta hukumnya. Awalan, ma'nahu al-mawatu lughatan ma la ruha fihi. Maknanya atau definisi serta pengertiannya, al-mawat secara bahasa adalah ma huwa ma la ruha fihi, sesuatu yang tidak ada ruh padanya, sesuatu yang mati. Wal muradu bihi, dan yang dimaukan dengan ihya'ul mawat dalam pembahasan kitab Al-Fiqh Muyassar ini adalah al-ardu allati lam tu'mar wa la malika laha, yaitu lahan, tanah, kawasan, allati lam tu'mar, yang tidak ada bangunannya sama sekali, tidak pernah disentuh, tidak digarap, wa la malika laha, dan tidak ada pemiliknya. Ketika misal ada seorang melihat ini ada sebuah lahan, tidak ada pemiliknya, tidak ada bekas, tidak terlihat bahwa lahan itu pernah digarap oleh manusia. Kemudian dia memutuskan, sudah saya ingin menggarap lahan ini. Apakah itu hutan, apakah itu gambut, atau lahan persawahan, atau mungkin perbukitan. Yang jelas tidak pernah ada tanda bahwa lahan itu pernah digarap oleh manusia, tidak pernah ada tanda bahwa lahan itu pernah dimiliki oleh seseorang walau tidak digarap, kemudian dia menggarap lahan tersebut. Ini cara definisinya. Qala wa fil istilah huwa al-ardul munfakkatu 'anil ikhtisasati wa milki ma'sumin fa huwa al-ardul khurab allati lam yajri 'alayha milkun li ahadin wa lam yujadu fiha atharu 'imaratin aw wujida fiha atharu milkin wa 'imaratin wa lam yu'lam laha malik. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan ihya'ul mawat adalah huwal ardul munfakkatu, yaitu tanah atau sebidang lahan, al munfakkatu anil ikhtisasati, yang terlepas dari kekhususan kepemilikan, tanah yang tidak ada pemiliknya. Wa milkin ma'sum, juga terlepas atau terpisah dari kepemilikan orang yang ma'sum, bukan orang yang tidak berdosa. Maknanya di sini al-ma'sum man 'usima maluhu wa 'irduhu wa damuhu, orang yang dijaga hartanya, darahnya, kehormatannya itu muslim. Maknanya di sini adalah wa milkin ma'sum, dan tanah tersebut terlepas dari kepemilikan seorang muslim. Masuk dalam bab ini adalah kafir, zimmi, atau mu'ahad. Misal ada seorang kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, punya sebidang lahan, itu dijaga lahan tersebut, diakui itu milik dia. Enggak boleh kita seorang muslim kemudian, nah ini milik orang kafir ini. Ini hutan ini milik orang kafir, sudah kita garap saja. Ini bukan milkin ma'sum. Dia seorang kafir tetapi zimmi atau mu'ahad. Sehingga kepemilikan dia dalam Islam sah dan diakui. Fahuwa al-ardul khurabu. Dengan kata lain, al-mawat adalah al-ardul khurab. Lahan yang rusak, lahan yang nganggur, lahan tidur. Lahan yang tidak digarap. Allati lam yajri 'alaiha milkun li ahadin, yang belum pernah ada dimiliki oleh seseorang. Ulam yujad fiha atharu imaratin, tidak juga dijumpai pada lahan tersebut bekas pernah digarap oleh seseorang. Apakah itu dengan bangunan ataupun dengan pertanian. Awujida fiha atharu milkin wa imaratin wa lam yu'lam laha malik, atau pernah dijumpai bahwa lahan tersebut ada pemiliknya, pernah digarap, tetapi setelah itu dibiarkan, ditinggal dalam kurun waktu yang lama dan tidak diketahui lagi siapa yang menjadi pemiliknya. Tayyib. Ini definisinya secara istilah. Namun ikhwan fiddin a'azakumullah, di masa-masa sekarang ini ketika kita hidup di sebuah suatu negara, negara telah mengambil alih seluruhnya. Ada yang disebut dengan hutan lindung, ada yang disebut dengan lahan kawasan, yang itu adalah milik negara. Bolehkah kita mengambilnya, menggarap lahan tersebut? Enggak boleh. Itu sudah diakui bahwa itu adalah milik negara. Atau milik orang-orang kafir yang dilindungi oleh negara. Walaupun mungkin pada kenyataannya orang kafir tersebut sering memberikan gangguan kepada kaum muslimin. Tetapi ketika dia membayar upeti, membayar pajak pada negara, maka kepemilikannya sah. Kepemilikannya diakui. Enggak boleh kita menggarap ini, perbukitan ini milik orang kafir. Sering dia mengganggu kaum muslimin. Sudah kita garap saja lahannya. Tidak diperbolehkan. Perairan, sungai dan yang semisalnya, danau, demikian pula perbukitan. Ini kalau sekarang-sekarang ini adalah milik negara. Maka ketika seseorang menggarapnya harus mendapatkan izin dari negara. Enggak boleh itu ada hutan di sana nganggur, hutan lindung. Ratusan hektar di sana. Daripada hanya ditumbuhi pohon-pohon liar, mending kita garap, kita ganti dengan pohon sawit, kita ganti dengan pohon karet, kita ganti dengan pohon sengon, kita ganti dengan pohon apalah yang jelas tetap hijau dan menghasilkan. Ini tidak diperbolehkan. Karena itu adalah milik negara. Qala hukmuhu wa adillatuhu, hukumnya dan dalilnya. Adapun kalau di masa-masa dahulu, mungkin di masa-masa dahulu, di saat belum ada berdiri suatu negara yang melindungi dan mengambil alih seluruh lahan di negeri tersebut, boleh seseorang menggarapnya. Seperti di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di masa-masa setelahnya, pemerintah tidak mengakui bahwa lahan itu adalah milik mereka. Pemerintah memperbolehkan, apalagi daerah-daerah tandus di gurun-gurun pasir. Pemerintah justru merasa terbantu ketika ada yang menggarap lahan itu dan menjadi hijau, entah itu dengan tanaman yang bermanfaat untuk manusia atau sekedar penghijauan saja. Ya, seperti ini diperbolehkan. Adapun ketika lahan itu adalah milik negara, dilindungi, sudah bagus, wilayah di tempat tersebut, kemudian datang orang menebang hutan tadi, menggunduli perbukitan tersebut, kemudian dengan alasan ingin diambil kayunya, ditanam lagi, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan sama sekali. Qala wal aslu fihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardan maitatan fahiya lahu wa laysa li'irki zalimin haq. Al asl, dalil yang membolehkan menggarap lahan tidur ini tadi, menggarap lahan yang tidak bertuan, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardan maitatan, barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati, lahan yang tidak bermanfaat, lahan yang tidur, fahiya lahu, maka status kepemilikan lahan itu menjadi haknya. Walaysa li'irqi dhalimin haq, dan tidak ada bagi irqu dhalim hak untuk menguasai lahan yang sudah digarap oleh orang lain. Wal irqu dhalimu, dan al irqu dhalim disebutkan di sini pengertiannya, an yaji ar-rajulu ila ardin qad ahyaha ghairuhu fayaghrisu fiha aw yazra' liyastawjiba bidzalikal ard. Al-irqu dhalim adalah an yaji ar-rajulu, seseorang datang, ila ardin, ke suatu lahan, qad ahyaha ghairuhu, yang sudah digarap oleh orang lain. Apakah masih dalam status penggarapan, atau sudah digarap, sudah jadi, atau kemudian ditinggalkan. Sudah pernah dibuka lahan tersebut, dibolehkan oleh pemerintah, misal ini daerah sini, kawasan ini dibebaskan untuk dijadikan lahan pertanian bagi rakyat. Silakan masing-masing membuka 1 hektar, 2 hektar untuk masyarakat di wilayah tersebut. Maka mereka rame-rame membukanya. Ada satu orang sudah membuka, dapat dia sebidang lahan 2 hektar. Pohon-pohon besar sudah ditebangnya. Setelah itu ditinggal merantau oleh dia. Tuh, saya kayaknya enggak cocok meneruskan pengerjaan lahan ini. Sudahlah, saya mau cari usaha lain saja. Yang ini biar entah nanti mungkin anak saya atau saudara saya ingin melanjutkannya. Yang jelas sudah pernah dibuka oleh dia, kemudian ditinggalkan. Datang seseorang melanjutkan. Nah, ini sudah dibuka nanggung, enggak diteruskan, sudah 4-5 tahun kayaknya ini. Dibiarkan nganggur, sudah saya buka, dilanjutkan oleh dia. Ini termasuk irqu dhalim, tidak diperbolehkan. An yaji'a ar-rajulu ila ardin qad ahyaha ghairuhu fayaghrisu fiha. Seseorang datang ke suatu lahan yang sudah digarap oleh orang lain, kemudian dia menanam tanaman di lahan tersebut, aw yazra', atau menggarap lahan itu dengan pertanian, liyastawjiba bidzalikal ard, dengan tujuan agar lahan tersebut menjadi milik dia. Qala wa qad yakunu al-ihya'u mustahabban li hajatin nasi wad dawabi wa naf'ihim. Ada kalanya ihya'ul mawat ini mustahabban, disunahkan, dianjurkan, li hajatin nasi wad dawabi wa naf'ihim, karena sangat butuhnya manusia, demikian pula binatang-binatang ternak yang dimiliki oleh mereka, dan demi untuk kemanfaatan mereka. Banyak lahan kosong, banyak lahan nganggur, dibiarkan begitu saja sementara mereka butuh makan, butuh pangan mereka, dan tidak ada yang menggarap lahan tersebut. Sehingga dalam kondisi yang seperti ini disunahkan untuk menggarap, menjadikan lahan tersebut sebagai areal pertanian, kemudian bisa dimanfaatkan untuk makan manusia, demikian pula binatang ternak mereka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasar pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardan maitatan falahum fiha ajrun wa ma akalahu al-awafi fa huwa lahu sadaqah. Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati, lahan tidur, lahan yang tidak berfungsi, digarap oleh dia kemudian menjadi lahan pertanian yang bermanfaat, falahu fiha ajrun, maka dia mendapatkan pahala. Bukan sekedar mendapatkan keuntungan dari hasil tanaman yang akan dia jual, tetapi dia juga mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Wa ma akalahu al-awafi fa huwa lahu shadaqah, dan apapun yang dimakan oleh makhluk-makhluk yang datang ke areal pertaniannya, ke areal tanaman yang dia tanam tersebut, al-awafi kullu talibi rizqin min insanin aw dabbatin aw tha'irin aw ghairihi. Yang disebut dengan al-awafi dalam hadis ini adalah kullu talibi rizqin, setiap yang mencari rizki untuk menyambung kehidupannya. Bukan orang yang sengaja datang ke lahan tersebut untuk mencuri, merampas hasil panenan lahan tersebut, enggak. Tetapi dia datang sekedar untuk makan. Apakah itu manusia, orang nanam semangka misal. Ada lahan tidur, tidak bertuan, lahan nganggur, kemudian digarap, tanamnya semangka. Atau ditanam buah-buahan. Datang satu orang lewat di tempat tersebut, benar-benar kehausan dia, kelaparan dia. Sementara lahan itu jauh dari manusia. Akhirnya dia datang, masuk, kemudian mengambil 1-2 buah, dimakan, sekedar untuk mengganjal perutnya. Yang seperti ini disebut awazi. Bukan datang bawa truk, kemudian diambil hasil panen orang tersebut, kemudian dibawa pergi. Lah, yang seperti ini namanya mencuri, merampas. Wa ma akalahu al-awazi. Demikian pula min dabatin. Binatang-binatang melata. Mau yang paling kecil ataupun yang besar. Bahkan hama yang memakan tanaman-tanaman tersebut. Al-ta'ir atau burung yang terbang di udara datang ke situ untuk mengambil dan memakan dari makanan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun hasil tanaman yang dimakan oleh awafi tadi, fahuwa lahu sadaqah, maka itu akan bernilai sadaqah, seakan dia bersadaqah, mendapatkan pahala sadaqah senilai yang diambil oleh awafi tersebut. Misal dia bercocok tanam gagal karena terserang hama. Ikhlaskan hal itu, maka akan menjadi pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Atau diserang oleh binatang-binatang seperti monyet, babi dan sebagainya hasil panennya. Sudah diikhlaskan, harapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Fahiya lahu sadaqah, maka hal itu akan menjadi sadaqah bagi dia. Allahu alam bisawab. Adapun permasalahan yang kedua, yang membahas tentang syarat-syaratnya dan apa yang akan dihasilkan darinya, insyaAllah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم